بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau pegang babi kemudian sholat cuci tangan pakai sabun tanpa menggunakan tanah, apakah sah sholatnya? Oh baik, yang hadis untuk tanah itu salah satunya menggunakan tanah itu untuk anjing, ya bukan hewan selainnya, untuk anjing. Di anjing itu yang dimaksudkan anjing, karena di anjing itu ada liurnya. Sebenarnya yang najis di anjing itu liurnya. Asalnya, perhatikan ya, jangan dipotong ini kalimat ini ya. Oh, hati-hati, sekarang ada yang sedang hobi motong kalimat ya. Baik, dilihatin, detik kesekian, salah, masya Allah. Nggak ada kerjaan nungguin kesalahan, kan? Baik, lihat sini. Yang salah pada anjing, bukan yang salah, ingat. Yang najis yang diharamkan pada anjing, asalnya liurnya. Lihat ya? Tapi kemudian ulama mengamati itu sampai lahir perbedaan pendapat. Di Maliki mengatakan tetap yang najis liurnya. Kata Imam Asy-Syafi'i, itu yang menjadi najis turunannya langsung ke badannya. Kenapa? Karena anjing itu tidak diketahui kapan dia menjilat tubuhnya. Jelas ya? Jadi Imam Asy-Syafi'i mengatakan anjingnya ikutan najis karena anjing itu tidak diketahui kapan menjilat tubuhnya. Asalnya yang najisnya apanya? Liurnya. Jadi kalau dalam fikih Maliki, Anda kalau mau pelihara anjing, resikonya Anda silakan pelihara, tapi resikonya begitu dijilat Anda harus langsung bersihkan. Salah satunya menggunakan tanah, gitu kan? Dan persoalannya kapan Anda tahu itu bisa menjilat? Di mana dia menjilat? Itu poinnya. Makanya kata Imam Syafi'i, daripada repot-repot, bahkan anjing pun kadang menjilat tubuhnya dan kita nggak tahu di mana dia menjilatnya. Jadi di situ setelah diperiksa, diteliti, ternyata banyak bakteri-bakteri yang sangat berbahaya, ya? Salah satunya yang hanya bisa mati dengan menggunakan tanah, salah satunya. Walaupun sekarang ada rekayasa ilmiah secara kimiawi, dicari bahan-bahan yang serupa dengan itu yang diharapkan bisa membunuhnya. Itu salah satunya, itu di anjing. Sedangkan dalam hewan-hewan yang lainnya termasuk yang diharamkan, itu tidak ada nas-nas demikian. Sehingga para ulama lebih longgar dalam melihatnya. Misal, babi yang diharamkan apa? Yang diharamkan adalah memakannya, menggunakan atau memanfaatkan semua yang terkait dengan babi. Jadi minyaknya, kulitnya, hewannya, tulang itu yang diharamkan. Tapi ketika Anda memegangnya atau tidak sengaja terpegang, maka di situ tidak ada nas seperti anjing yang harus dicuci salah satunya dengan menggunakan 7 kali. Itu tidak sama. Beda ya. Ingat betul ini, ingat. Anda baca di kitab fikih pun tidak akan temukan jawaban-jawaban misalnya sama seperti anjing. Tidak. Jelas ya? Awas hati-hati, jangan aneh. Jangan aneh, karena ulama di sini sepakat, kitabnya ada, ulama sepakat, nasnya ada, hadisnya ada, Anda beda. Yang salah, Anda belum baca. Jelas ya? Bukan ulamanya salah, gitu kan? Mungkin Anda belum baca. Ya, paham ya? Awas, karena ada juga haram-haram yang lain yang tidak, apakah setiap yang haram cuci dengan menggunakan tanah 1 kali? Tidak. Ya, banyak yang diharamkan juga salah satunya. Misal, apa Anda kira misalnya yang haram dalam konteks ini cuma anjing? Tidak. Kalau Anda baca di Al-Ma'idah, Anda akan temukan juga. Bisa semua hewan yang bertaring haram untuk dimakan. Awas hati-hati. Elang bertaring tidak? Bertaring, haram untuk dimakan. Awas hati-hati. Apakah ketika menyentuh elang kemudian harus dicuci? Tidak, gitu kan? Awas hati-hati. Tapi dia nggak boleh dimakan. Awas, dia nggak boleh dimakan. Ada lagi hewan yang kemudian misalnya mati dalam konteks dia dinapah. Napah itu di apa? Kalau ada bawahnya itu semacam elang atau ayam, itu kan ada apa ya di kakinya itu? Nah, ada bukan cakar ya, kayak semacam sesuatu tarik yang tajam tapi di kaki gitu ya. Ah, itulah pokoknya bahasa Anda ya. Nah, kemudian dia berkelahi misalnya kena itu tuh, mati dalam keadaan itu enggak boleh juga. Ya, bangkai misalnya, bangkai haram enggak boleh dimakan. Apa kemudian enggak boleh dipegang? Terus kalau dipegang harus dengan pakai tangan salah satunya? Tidak. Jadi tidak setiap yang haram berlaku hukum yang sama dengan anjing, tidak. Ya, cuma dalam konteks ini ketika disebutkan yang haram-haram, resikonya tetap jauhi. Jauhi. Maaf, mirasan tika, narkoba haram tidak? Haram, minuman keras haram tidak? Nah, kemudian saya pengen pegang, pindahkan itu ke tempat lain supaya nggak ada di tempat saya. Apakah ketika saya pegang, saya cuci tangannya dengan salah satu menggunakan tanah? Tidak, gitu kan? Nah, jadi jangan dikiaskan setiap yang haram mesti sama dengan hukum anjing. Karena ilat hukumnya, sebab dia menjadi hukum itu, beda satu dengan yang lainnya. Paham? Alhamdulillah.